Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita telah melakukan sebuah ibadah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat qabliyah subuh, ini belum salat wajibnya. Dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hakikat ini hendaknya kita ingat selalu, agar kita memiliki rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kita telah menyebutkan tiga sebab maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang terakhir adalah seorang membersihkan dirinya dari kesyirikan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca. Ya, dalam hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Seandainya kalian datang nanti menghadap Allah, ternyata masih membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Tetapi kalian datang dalam keadaan tidak mensekutukan aku, tidak melakukan kesyirikan. La ataituka biqurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Iya. Tentu kita akan bertanya, apa itu syirik? Agar kita bisa selamat dari kesyirikan. Seorang dokter tidak dikatakan profesional kalau dia tidak mengenal penyakit-penyakit. Dia sudah memasang pelang dokter praktek, dia harus ngerti segala penyakit yang dia pasang di situ. Harus mengetahui. Seorang yang ahli atau suka bercocok tanam agar tanamannya baik, juga harus mengenal penyakit-penyakit yang bisa merusak apa? Tanamannya. Apalagi seorang muslim yang dia punya cita-cita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul di sorga nanti. Yang syaratnya adalah bersih dari kesyirikan. Tentu dia harus bertanya dan mencari tahu apa itu syirik. Wajib fardu ain untuk kita mengenal. Maka dalam majelis yang terbatas ini kita mencoba mengenal apa makna syirik. Diterangkan oleh para ulama, kalau syirik secara bahasa atau isyrak, mempersekutukan. Dan maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususannya Allah. Allah memiliki kekhususan-kekhususan yang hanya Allah saja yang memiliki. Namun kemudian manusia atau ada seorang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Atau menyamakan makhluk dengan Allah. Iya. Ini pengertian syirik. Sekarang kita akan membaca surat Al-Fatihah. Yang selalu kita baca. Dan wajib dibaca pada setiap rakaat kita. Di dalam surat Al-Fatihah disebutkan kekhususan-kekhususan Allah. Agar kita ketika membaca dalam sholat merenungkan maknanya. Di antara ayat Al-Fatihah Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ini kekhususan Allah yang pertama. Allah adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin maknanya yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat, yang memberikan madharat. Maka di antara Asmaul Husna ada An-Nafi' Ad-Dhar. An-Nafi' yang memberikan manfaat, Ad-Dhar yang memberikan madharat. Yang menolak madharat pun juga Allah, yang mencabut manfaat juga Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur hidup kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur matahari berjalan, berputar pada tempat edarnya, Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Rabbul Alamin. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang meyakini ada makhluk yang memiliki sifat ini, menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, di tangannya manfaat, di tangannya madarat, ada makhluk yang seperti itu, berarti dia telah menyamakan apa? Makhluk dengan Allah. Terjatuhlah dia kepada apa? Syirik. Ya. Contohnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang meyakini bahwasanya keris bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Jimat yang digantungkan di depan mobil, ya, ada orang yang punya jimat macam-macam bentuknya. Ada jimat diambil dari ekor bajing misalnya, digantung. Bukan hiasan, kalau hanya hiasan saja tidak apa-apa, dihias mobil di depan. Tapi bukan sekedar hiasan, diyakini ini bisa menyelamatkan mobil dari kecelakaan. Ya, ini berarti telah meyakini ada makhluk yang bisa memberikan manfaat dan menolak apa? Madarat. Kalau memang betul, coba kita buktikan mobil itu ditaruh dengan jimatnya. Kita jatuhkan dari atas beton. Dijatuhkan. Kalau memang betul bisa menolak, coba minta pada jimat itu untuk menolak agar beton ini tidak merusak mobilnya. Mustahil. Ya. Oleh karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang memakai gelang di tangannya. Ya. Bukan untuk hiasan. Kalau wanita pakai gelang untuk hiasan wajar. Pakai anting-anting, pakai kalung. Tapi ada seorang yang memakai gelang dengan maksud untuk itu, menolak bahaya. Ya. Rasul suatu saat dalam hadis yang sahih, melihat ada seorang memakai gelang dari kuningan. Maka Rasul mengatakan, mahadihi. Apa ini? Apa-apaan ini? Kemudian orang tadi mengatakan, ini untuk menolak bahaya. Demikian makna hadis. Kemudian Rasul mengatakan, inzi'ha. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Buang itu. Buang gelangmu. Sesungguhnya yang kamu pakai ini tidak menambah kecuali kelemahan. Dan sungguh, lau mitta wa hiya alaika, kalau kamu mati dalam keadaan masih memakai itu, ma aflahta abadan. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena dia terjatuh pada apa? Syirik. Ya, luar biasa, dan ini bukan sedikit di tempat kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saya punya saudara yang sudah meninggal. Dia bekerja di Sumatera di sebuah hutan. Ya, bahasanya deres, ya. Deres apa namanya? Karet. Ya, hutan masih. Ya. Temannya ada yang pakai jimat. Ya, bentuknya kalung. Ya, bentuknya kalung, dan dia selalu banggakan, ini saya punya jimat. Ini akan menangkal saya dari macan dan seterusnya. Karena memang terkenal banyak macan di daerah situ. Sementara saudara saya ini, walhamdulillah mudah-mudahan Allah tempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan kuburnya. Dia selalu sholat dan selalu mengingatkan ini. Tidak ada manfaatnya ini. Kamu berdoa kepada Allah. Sholat kepada Allah. Akan diselamatkan. Subhanallah, terjadi sebuah kejadian. Saudara saya ini, suatu saat sedang deres. Dia sedang membungkuk, ya, biasa mengambil apa namanya karet. Suasana hening, hutan kalau hening itu aneh, biasanya ada macan. Ya. Betul, ada macan melompat, ya, melompati dia. Ternyata nubruk kelinci yang ada di depannya. Ya. Begitu tahu ada macan langsung lari. Alhamdulillah diberi pertolongan oleh Allah. Beberapa hari kemudian temannya ini yang punya jimat tidak pulang-pulang sampai malam. Maka serombongan regu ini berjalan mencari. Subhanallah, didapatkan tangannya sudah putus. Dibawa oleh saudara saya tangan ini. Dicari di mana? Sampai di sungai, orangnya sudah mati dalam keadaan apa namanya, kepalanya sudah dikelotok bahasanya. Ya, oleh macan. Ya, harimau. Mana? Ya, faedah dari jimat yang dia pakai itu. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini harus kita yakini. Allah adalah Rabbul alamin yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang memberikan rizki, manfaat di tangan Allah, madarat juga demikian. Ya. Jangan sampai kita bergantung kepada itu semuanya. Ya, keris, jimat, ya, raja-raja, kertas dan seterusnya. Ya. Wabillahi taufik. Dihilangkan itu semuanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dan bertawakal kepada Allah. Sebagaimana telah kita sebutkan beberapa hadis kemarin, keluar rumah dengan membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, kekhususannya Allah. Termasuk kekhususan Allah di dalam surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita lihat terjemahannya, ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan kalau belajar bahasa Arab, memang kalimat iyyaka na'budu menunjukkan pengkhususan hanya. Yakni ibadah itu hanya milik Allah. Ini kekhususan Allah ibadah itu. Dan kita diciptakan hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka semua ibadah hanya untuk Allah. Doa, salat, sujud, menyembelih dan doa-doa yang lain atau ibadah-ibadah yang lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Surah Al-Kautsar memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau wahai nabi hanya untuk Allah dan sembelihlah sembelihan juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Kul, katakanlah wahai nabi kepada manusia seluruhnya, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, nusuki kata Ibnu Katsir adalah sembelihanku dan semua ibadah, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ternyata niatannya itu adalah menyembah selain Allah. Menyembah jin, ya, menyembah setan, ya, menyembah malaikat. Berarti dia telah apa? Syirik. Karena hak ini adalah haknya Allah. Kok diberikan kepada makhluk? Berarti menyamakan makhluk dengan siapa? Allah. Ini kekhususan Allah. Sama juga dengan menyembelih. Seorang menyembelih korban, akikah, atau ketika seorang melakukan ibadah haji, ada hadyu, ya, ada dam dan seterusnya. Itu semua sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh, ya, sembelihan untuk tumbal. Tumbal itu bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk selain Allah. Untuk jin, untuk syaitan. Ya. Ini ada cerita lagi, betul-betul terjadi. Seorang cerita kepada saya, dia bekerja di proyek besar, sudah berlangsung cukup lama. Ya. Dalam proyek tadi, ya, karena bangunan besar, ya, minta tumbal. Nah, kalau tumbalnya, ini tumbalnya bukan macam-macam, orang. Bukan hanya menyembelih hewan, tapi orang. Ya. Maka sudah dirapatkan di antara para pekerja, ya, salah satunya harus dibunuh. Subhanallah. Beton dari atas dijatuhkan ketika membuat apa? Membuat galian. Langsung mati di situ. Saya sudah lupa siapa yang bercerita kepada saya. Cukup lama kejadian ini dia ceritakan. Wabillahi taufik. Orang membuat rumah, ya, menyembelih kepala sapi. Ya, sapi, bukan kepala sapi. Sapi disembelih, kemudian ditanam dengan maksud agar, ya, mendapatkan keselamatan. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Termasuk juga yang sekarang cukup banyak pengobatan-pengobatan alternatif. Ini juga perlu diketahui. Ada di antara pengobatan-pengobatan alternatif yang syarat-syaratnya adalah ini. Ayam hitam, ya. Ayam putih, hewan tertentu. Ini sudah menunjukkan keanehan. Ya. Tidak masuk akal yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Semua ibadah itu marilah kita berikan kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini berisi kisah. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin ada beberapa waktu 10 menit lagi ke depan agar selesai permasalahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dahulu ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada seorang yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana itu terjadi? Kemudian Rasul mengatakan, dahulu ada dua orang yang berjalan melakukan safar. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah kampung. Yang kampung tadi menyembah berhala, sesembahan selain Allah. Dan penduduk kampung memiliki syarat. Orang tidak boleh lewat di situ kecuali kalau memberikan persembahan kepada berhalanya. Kalau ada ayam, ayam. Kalau ada sapi, sapi. Dan seterusnya. Tapi kebetulan dua orang ini tidak membawa apa-apa. Ya. Maka, kalau kamu tidak apa-apa, tidak membawa apa-apa, berilah persembahan walaupun seekor lalat. Ya. Maka yang satu mencari alalat, dapat lalat, kemudian dipersembahkan kepada apa? Ya, berhala tadi. Kemudian dia keluar, mati, masuk dalam neraka. Adapun yang satu, dia mengatakan, saya tidak akan pernah memberikan persembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini dibunuh oleh penduduk kampung. Sama-sama mati dua orang ini. Ya. Tetapi subhanallah, dengan sebab dia mentauhidkan Allah dan tidak mau memberikan sembelihan walaupun seekor lalat, dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang terjadi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang terakhir, di antara kehususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatihah yang bisa kita petik adalah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini adalah salah satu dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah banyak, Al-Asma'ul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar nama, harus diketahui. Namanya Allah mengandung sifat yang sifat itu khusus bagi Allah. Allah memiliki nama-nama yang khusus, memiliki kesempurnaan, sifat yang sempurna. Nah, kalau ada makhluk yang disamakan sifatnya dengan Allah, ya, berarti orang ini telah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal, yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Ya. Wabilahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada di antara manusia yang mengatakan Allah punya anak. Ini berarti memberikan sifat kepada Allah sama dengan sifatnya apa? Makhluk. Ini juga syirik. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki istri. Ya, butuh kepada makhluk. Ini juga apa? Syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Di antara sifat yang mungkin perlu kita ketahui dan kita tutup dengan sifat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat alimul ghaibi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui perkara yang apa? Gaib. Allamul ghuyub. Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Perkara gaib hanya Allah saja yang mengetahui. Di dalam surat Luqman Allah mengatakan innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaiz, dan Allah yang menurunkan hujan, Allah yang tahu. Dan Allah maha tahu apa yang ada di dalam rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha tahu, dan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok hari, dan kita tidak tahu apa atau di bumi mana kita akan apa? Mati. Hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang gaib ini. Maka kalau ada orang yang mengaku tahu perkara yang gaib, sungguh dia telah mensekutukan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang, subhanallah, 20 tahun yang lalu. Ya. Allah takdirkan kejadian-kejadian ini ketemu. Nah. Dia mengatakan, "Mas, saya tahu orang matinya kapan." Subhanallah. Nah. Dengan terang-terangan dia mengatakan demikian. Ya. Yang seperti ini berarti telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang mengetahui tentang perkara yang gaib. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, marilah kita lihat kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, ini kekhususan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga kekhususan Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ini juga kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir majelis ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya berterima kasih terutama kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan semua yang hadir di sini. Saya mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam ucapan-ucapan saya. Tidak lain, saya hanya membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah di dalam kehidupan kita ini kita berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu dan juga menghormati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada cita-cita yang lebih besar dari cita-cita seorang muslim kecuali dikumpulkan bersama dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang soleh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.